Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wa mimma waqa'a ayda. Dan termasuk yang terjadi juga, ini belum masuk pembahasan sirah, masih menukil beberapa kisah-kisah yang membuktikan tentang tauhid, bahwa dakwah Rasul adalah dakwah tauhid, dan bahwasanya sejarah Rasul adalah sejarah pengajak tauhid, sejarah seorang yang mendakwahkan la ilaha illallah. Wa mimma waqa'a aidan, termasuk yang terjadi adalah kisahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ahum lama qara'a surat an-najmi bihadratihim, ketika membaca surat an-najm di hadapan kaum musyrikin atau di tengah-tengah kaum musyrikin. Bihadratihim maknanya ketika hadir mereka. Rasulullah SAW membacakan surat an-najm di tengah-tengah kaum musyrikin di dekat Ka'bah, sehingga mereka dengar. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa tu mirratin fastawa, sampai pada kalimat afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalisatal ukhra. Tidaklah kalian lihat Latta dan Uzza dan Manat yang ketiganya, tiba-tiba syaitan membisikkan kalimat setelah ayat ini, kalimat yang berkata tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, itulah burung-burung yang burung-burung gurnuk. Gurnuk nama jenis burung. Gharaniqul ula, burung-burung gharnuk yang terbang tinggi. Wa inna syafa'atuhunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Afara'aitumul lata wal uzza wa manatat salisatal ukhra. Lata, uzza dan manat. Tiba-tiba syaitan mengucapkan tilkal gharaniqul ula, gharaniq burung-burung yang terbang tinggi, al-ula yang tinggi, wa inna syafa'atuhunna syafa'atuhunna, dan syafa'at mereka Lata, uzza dan manat turtaja diharapkan. Oh ya, betapa senangnya kaum musyrikin, berhalanya dipuji. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Gembira mereka. Ini yang kami harapkan, ini yang kami harapkan, kata mereka. Dhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Mereka mengira kalau itu Nabi yang mengucapkan. Muhammad memuji tuan-tuan kita, memuji Lata, Uzza dan Manat. Fa farihu bidzalika farhan syadida, maka mereka sangat gembiranya. Wa talaqaha as-saghir wal kabir minhum, maka diterimalah kalimat itu oleh orang besar, yang kecil, yang dewasa, yang muda, yang tua, semuanya mengucapkan kalimat tadi, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Wa qalu kalaman ma'nahu, dan musyrikin berkata ucapan-ucapan yang maknanya hadzal ladzi nurid, inilah yang kami inginkan, inilah yang kami inginkan. Nahnu nuqirru annallaha huwal khaliq war raziq al mudabbir, kami mengikrarkan bahwa Allah lah pencipta, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang pengatur-mengatur segala urusan-urusan. Tetapi kami berharap syafaat dari Lata, Uzza dan Manat. Artinya apa? Musyrikin juga membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrikin jahiliyah menganggap Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah lah yang memiliki alam semesta. Allah yang mengatur seluruh alam. Hanya saja berhala-berhala ini pembela-pembela mereka nanti di sisi Allah. Yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin nuridu syafa'ataha indah. Tapi kami, kata musyrikin, mengharapkan pembelaan mereka di sisi Allah. Faida aqarra bidzalika falaisa bainana wa bainahu ayyu khilaf. Kalau dia, maksudnya Rasul, mengatakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, maka antara kami dengan dia enggak ada masalah. Kami sepakat mengagungkan Allah, membesarkan Allah, beribadah pada Allah, tapi berhala-berhala ini sebagai perantara pada Allah, pembela-pembela kami, kata mereka, kata musyrikin. Wastamar Rasulullah sallam yaqra'uha. Nabi melanjutkan bacaan tadi karena Nabi tidak tahu menahu itu bisikan syaitan, terdengar di musyrikin padahal Nabi tidak mengucapkan. Baik, maka Nabi membaca sampai selesai surat An-Najm. Sampai selesai surat An-Najm. Apa akhir surat An-Najm? Hah? Naam. Fasjudu lillahi wa'budu. Nabi sujud. Dan semua musyrikin ikut sujud. Di sekitar Ka'bah. Semua ikut sujud. Tak terkecuali. Kecuali satu orang. Yang memegang tanah ditempelkan ke kepalanya. Ini sudah sangat tua. Wallahu ta'ala alam, apakah sombong atau memang tidak mampu untuk sujud, dia ambil tanah, bagiku cukup tanahnya yang kesini. Nah, begitu. Di tanah tempelkan ke kepalanya. Kalau tidak salah Walid bin Mughirah yang kemudian mati terbunuh kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, di riwayat ini apa yang disampaikan oleh Syekh di sini bahwa mereka sujud karena berhalanya dipuji. Tilkal gharaniqul ula. Tetapi riwayatnya dhaif. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat itu. Dan mereka sujud karena kekaguman mereka terhadap surat An-Najm. Kagum dengan surat An-Najm. Apalagi dijadikan sebagai alasan pulangnya Muhajiril Habasyah. Perhatikan ucapan beliau selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum dari kesalahan. Tidak ada seorang ulama pun yang tak pernah salah dada. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keliru, salah beliau, semoga Allah ampuni beliau, di dalam ucapan ini. Dan ini diantara kritikan terhadap buku ini, memasukkan kisah gharaniq. Padahal kisahnya dhaif, palsu, bahkan riwayatnya tidak ada yang mensahihkan dari para ahlul hadis. Bahkan pulangnya Muhajiril Habasyah bukan karena ini, sehingga dhaifnya sanadan wa matanan. Sanad dan matannya. Mengapa matannya salah? Kisah kepulangan dengan kisah surat An-Najm tidak sinkron. Waktunya berbeda, zamannya berbeda. Bahkan diriwayatkan mereka pulang dulu. Sehingga barakallahu fikum enggak ada kaitan sebab akibat antara pulangnya Muhajir Habasyah dengan kejadian surat An-Najm. Kembali kepada kita. Disebutkan Di dalam ucapan beliau ini, rahimahullah wa ghafarallahu lahu, sya'al khabar, beritanya menyebar, annahum safuhu, dan bahwasanya katanya Nabi dengan musyrikin sudah saling berbagi. Safuhu artinya damai, sudah saling berdamai. Hatta innal khabar wasala ila sahabah alladhi bil Habasyah, hingga beritanya sampai ke sahabat yang hijrah ke Habasyah. Farakibul bahra, maka mereka pun menaiki lautan, maksudnya mengarungi lautan, raji'in, pulang. Lidhannihim anna dhalika sidqun, karena mereka mengira bahwa itu benar. Padahal pulangnya Muhajirin Habasyah setelah Rasulullah SAW di Madinah. Sedangkan kejadian bacaan surat An-Najm di Mekah sebelum hijrah, jauh sekali. Baik. Maka Nabi pun khawatir, katanya di sini, jangan-jangan aku memang menyebutkan tilkal ghoramiqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Apakah aku memang mengucapkan begitu tadi? Apakah aku memang mengucapkan kalimat itu? Aku tidak merasa mengucapkannya, tapi mereka senang sekali seperti aku mengucapkannya. Maka disebutkan dalam surat yang turun atau dalam ayat yang turun untuk menghibur nabinya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna aw qashaytanu fi umniyatihi. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun, kecuali kalau punya harapan, maka syaitan membisikkan harapan itu dalam bacaannya. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat tersebut. Faman arafa hadhil qissah, siapa yang mengetahui kisah ini, arafa ma alaihil musyrikun al-yawm, siapa yang mengetahui kisah ini, maka dia tahu bagaimana musyrikin hari ini. Wa maqalahu wa yaquluhu, apa yang diucapkannya dan apa yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya, oleh ulama'nya, ternyata mereka lam yumayyiz bainal Islam alladhi ata bihin nabi, mereka tidak bisa membedakan antara Islam yang dibawa oleh nabi dengan apa yang dipegang oleh musyrikin Quraisy. Siapa yang menyaksikan kisah ini, barakallahu fikum, dia akan tahu bahwasanya apa yang terjadi hari ini, orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah tempat keramat dan sebagainya, mereka labi umayyiz, tidak bisa membedakan antara dua hal. Enggak bisa membedakan apa yang diyakini oleh musyrikin dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Tauhid tanpa perantara, iya kan? Sedangkan apa yang diyakini musyrikin tadi, in sahha, kalau kisah itu benar, ternyata sudah kita buktikan kelemahannya, bahwasanya mereka berkata, kami menjadikan Manat, Uzza dan Lata hanya untuk membela kami di sisi Allah sebagai syafaat. Mereka berkata bahwa kami menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara saja. Tilkal ghoraniqul ula, itu hanya burung-burung yang terbang tinggi yang kami mengharapkan pembelaannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Lata, Uzza dan Manat itu hanya sesuatu perantara yang akan membela kami, memberikan syafaat nanti di sisi Allah Taala. Ini barakallahu fikum al-jahiliyah. Apa enggak bisa membedakan keyakinan jahiliyah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Mereka sujud karena kekaguman pada surat An-Najm. Betapa bagusnya tutur katanya, betapa bagusnya lafaz-lafaznya, betapa bagusnya susunannya, sehingga mereka semua ikut sujud kecuali satu orang yang mengambil tangan, tempelkan ke jidatnya dan mengatakan cukup bagiku ini, dan kemudian dia terbunuh sebagai kafir dalam peperangan jihad, dalam peperangan melawan muslimin. Barakallahu fiikum. Apakah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berdoa, dalam beristighatsah, atau kita mau ikut-ikutan musyrikin mencari Lata, Uzza dan Manat untuk meminta syafaat mereka kepada Allah? Tentunya sudah sangat jelas jawabannya. Itu adalah jahiliyah, musyrikin. Mereka percaya pada Allah, tapi mereka mengambil perantara-perantara. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalaupun ini dipermasalahkan riwayatnya, ada ayat yang sangat jelas yang Allah kisahkan ucapan musyrikin, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, Allah salahkan atau tidak Allah salahkan musyrikin yang mengucapkan kalimat itu? Allah bantah atau tidak Allah bantah musyrikin yang berkata seperti itu? Dibantah, disalahkan. Mengapa kalian tiru, wahai sebagian kecil kaum muslimin yang kemudian mencari perantara-perantara, kemudian berkata, "Mana buduhum? Kami enggak nyembah mereka." Tetapi liyukarribuna ilallahi zulfa, kami hanya meminta mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betapa miripnya alasan itu dengan alasan musyrikin yang Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dan Allah bantah dengan sangat tegas, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku saja, kata Allah, akan aku kabulkan. Jangan meminta kepada batu, batu nisan. Jangan meminta pada kuburan, kuburan keramat. Jangan meminta kepada pohon, pohon keramat. Jangan meminta pada apapun. Mintalah kepadaku, kata Allah. Salullaha, salullaha, salullah. Hatta syis'ah idan qata'. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun tali sendalmu putus, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lamma arada idhar dinihi wa i'zazil muslimin aslama al-ansar. Kemudian ketika Allah menghendaki untuk menegakkan agama ini atau untuk menolong, mendukung agama ini, wa i'zazil muslimin, untuk menjadikan kaum muslimin lebih kuat, Allah takdirkan kaum Ansar masuk Islam. Siapa kaum Ansar? Penduduk Madinah, ahlul Madinah. Bisababil ulama alladzina indahum minal yahud, karena sebab adalah tokoh-tokoh Yahudi yang punya ilmu dari kitab-kitab mereka. Orang-orang yang dijuluki ahlul kitab, pendeta-pendeta Yahudi, yang selalu bercerita, berbicara tentang akan datangnya Nabi. Nanti akan datang Nabi kami, nanti akan datang Nabi kami. Terus berbicara tentang Nabi. Wa dzikrihim lahumun nabiyya wa sifatahu. Di mana orang Yahudi tadi selalu bercerita, mengkhabarkan tentang Nabi dan ciri-ciri Nabi yang akan datang. Wa nahada zamanuhu. Dan mengkhabarkan bahwa sekaranglah waktunya, sekaranglah zamannya akan diutus seorang nabi. Wa qaddarallahu subhanahu anna ulaika alulama alladziina yatamannawna dhuhurahu wa yantadhirunahu wa yatawa'adunahum lima'rifatihim anna al-'izz liman ittaba'ahu yakfuruna bihi wa yu'adunahu. Qadarullah, Allah takdirkan, subhanallah. Mereka tokoh-tokoh ulama Yahudi ini, yang mereka berharap akan munculnya seorang nabi, yang mereka menunggu datangnya seorang nabi, yang yatawa'adunahum, yang mengancam-ngancam orang Arab. Hati-hati wahai orang Arab musyrikin, sebentar lagi akan datang nabi dan kami akan memerangi kalian bersama nabi kami. Kata Yahudi mengancam musyrikin Arab. yang mengancam-ngancam akan datangnya seorang nabi dan seterusnya, ternyata mereka sendiri yang mengingkari nabi tersebut. Mereka sendiri yang memusuhi nabi tersebut. Maka orang-orang Ansar yang sudah mendengar ancaman-ancaman tadi, mereka berkata, sepertinya inilah nabi yang dibicarakan oleh Yahudi. Inilah nabi yang ciri-cirinya persis yang disebutkan oleh Yahudi. Inilah nabi yang dimaksud. Mari kita masuk Islam lebih dulu dari mereka, Yahudi. Itu kata orang-orang Ansar. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Inilah takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Justru orang Ansar yang lebih dulu masuk Islam sebelum Yahudi. Fahuwa qaulullah ta'ala. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ketika datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan berita-berita mereka. Wa kanu min qablu, dan mereka ini tadinya yastaftihun. Makna yastaftihun mengharapkan kemenangan dengan datangnya nabi. Itu yastaftihun. Alladzina kafaru, mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang nabi terhadap orang-orang kafir musyrikin. Tetapi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ternyata setelah datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu akan datang, justru kafaru bih, justru mereka kafir. Ketika benar-benar datang nabi yang mereka ancamkan, malah mereka ingkari, malah mereka tentang. Fala'anatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir tersebut. Naktafi bihadzal qadr. Kita akan lanjutkan insyaallah kisahnya, bagaimana orang-orang Ansar mendahului orang-orang Yahudi dalam beriman kepada nabi tersebut. Bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.